mudah ku menghadapi kekilafan kasih. Kau merasa sakit dusta yang kau beri, tak terima lagi. Pandai kau bermanja mengabur cinta. Lelahku terlena terbuai asmara. Sakit memang sungguh, hati kecewa setia berselimut dusta. Sayang memang dirimu takkan merasa rindukan merana. Saatnya pun tiba berakhir cinta kita. Tiba berakhir cinta kita.